Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih bersama pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Sudah berapa adab kita pelajari? 4 atau 5? 4. Yang pertama, ikhlas dalam menjenguk. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, mempersingkat masa kunjungan. Yang keempat, ini yang kita bahas kemarin, adalah mendoakan si sakit. Dan kita telah sampaikan bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menjenguk orang sakit ada beberapa redaksi, dari yang pendek, yang sedang, yang panjang. Kita baru bahas yang mana? Yang pendek dan sedang. Yang pendek masih ingat? Masih. Apa coba? La ba'sa tahurun insyaallah. Baik. Yang sedang apa kemarin? Apa? As'alullahal azim. Terus Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Berapa kali? 7 kali. Diulang 7 kali. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas doa yang agak panjang. Agak panjang. Redaksi doa ini dari satu riwayat ke riwayat yang lain ada sedikit perbedaan. Hanya saja muatannya mirip, ya, muatannya mirip, walaupun redaksinya dari satu riwayat ke riwayat yang lain berbeda sedikit. Saya perlu sampaikan ini di awal supaya nanti kalau redaksi yang saya sampaikan itu ternyata sedikit berbeda dengan apa yang sudah panjenengan hafal, maka jangan buru-buru menyalahkan saya atau menyalahkan diri jenengan sendiri. Wah, ustaznya salah ke, kudune kaya kiye. Atau jenengan katakan, oh saya salah ternyata selama ini. Belum tentu. Karena bisa jadi redaksi yang jenengan baca memang ada riwayatnya, dan redaksi yang saya baca memang ada riwayatnya. Karena kadang-kadang beberapa doa itu hanya berbeda redaksi, tapi muatannya sama atau mirip. Saya akan bacakan salah satu redaksinya, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca Allahumma Rabban Nas. Ini awalnya. Apa? Allahumma Rabban Nas. Kelanjutannya Adhibil Ba'sa. Apa? Adhibil Ba'sa. Saya ulangi. Allahumma Rabban Nas. Allahumma Rabban Nas. Adhibil Ba'sa. Adhibil Ba'sa. Kelanjutannya Ishfihi. Apa? Ishfihi. Terus Wa Antasyafi. Wa Antasyafi. Berikutnya La Shifa'a. Apa? La Shifa'a Illa Shifa'uka. Illa Shifa'uka. Terakhir Shifa'an. Apa? Shifa'an La Yughadiru Saqaman. Terakhir La Yughadiru Saqaman. Saya ulangi dari awal pelan-pelan. Sambil yang sudah nulis, bu, ada yang keliru-keliru, ada yang kurang. Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'sa Ishfihi Wa Antas Syafi La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'an La Yughadiru Saqama. Sudah hafal? Mandan. Mandan akeh wong ngedidik. Saya ulangi. Ayo bareng-bareng. Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'sa Ishfihi Wa Antas Syafi La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'an La Yughadiru Saqama. Artinya apa? Allahumma Ya Allah. Rabban Nas, Rabbnya para manusia, pencipta, pemelihara, pengatur para manusia, Rabbnya para manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Apa? Hilangkanlah penyakit. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Wa antas syafi, karena engkau adalah yang pemberi kesembuhan. Engkaulah pemberi kesembuhan. La shifa'a, tidak ada kesembuhan illa shifa'uka, kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Shifa'an, aku minta kesembuhan. La yughadiru saqaman, yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Jadi makna dari hadis ini, Allahumma Rabban Nas, ya Allah Rabbnya para manusia. Jadi dari awal kita sudah mengakui bahwa yang kita mintai adalah Rabbnya para manusia, penguasanya para manusia, pemeliharanya para manusia, penciptanya para manusia. Ini yang kita minta. Karena yang menguasai semua apa yang ada dalam diri kita adalah pencipta kita, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita katakan adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Hilangkanlah penyakit dari orang ini. Ishfihi antas syafi, sembuhkanlah dia, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi kesembuhan. Apa bedanya Ustaz antara hilangkan penyakit sama sembuhkan? Ya mirip-mirip saja, tapi ini bagian dari penekanan. Jadi ketika kita berdoa, ya, boleh kita itu perbanyak redaksinya, apalagi kalau itu ada contohnya dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian orang, lah enggak usah banyak-banyak ngomong lah. Ya Allah, sekarepe. Donga kok kayak kue. Ya Allah, terserah kamu. Mintanya apa? Misalnya orang sakit. Ya Allah, terserah kamu. Mati ya mati, mari ya mari. Sekepriwe. Jadi enggak apa-apa kita itu perbanyak redaksinya. Yang penting syukur-syukur itu ada contohnya dari siapa? Rasulullah SAW. Coba lihat kata-kata Nabi. Adhibil ba'sa. Hilangkanlah penyakit. Isfihi. Sembuhkanlah dia. Apa bedanya antara hilangkan penyakit sama sembuhkan? Sama. Tapi ini bentuk penegasan, penekanan. Kita serius dalam minta. Ya. Coba saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan pengen ngutang. Butuh banget. Kira-kira ngomongnya pak nyongutang duit ya. Titik. Seperti itu? Atau kita akan sebelum berangkat sudah menyusun? Bukan hanya kalimat, menyusun proposal. Wah, ngonyong gale ngomong ke priwe ya, ben keton. Meyakinkan, ben keton butuh banget. Itu kita akan susun kalimatnya, kita perbanyak, enggak apa-apa. Mengeluh di hadapan Allah itu enggak apa-apa. Minta, merintih, menghibah di hadapan Allah enggak apa-apa. Sebagaimana nanti akan saya jelaskan, yang jelek itu adalah mengeluh di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah enggak, no problem, enggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan ayatnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi enggak apa-apa kita perbanyak redaksinya. Yang penting itu ada contohnya dari siapa? Rasulullah SAW. Karena itu menunjukkan keseriusan kita. Kita ini minta serius. Coba sekarang kalau misalnya ada orang datang, pak nyongutang, titik. Sama orang yang cerita panjang lebar, kondisinya saya bagaimana, ya, kemudian sudah pergi kemana-mana. Terus saya ini datang karena saya dengar jenengan ini orangnya gini. Jadi kalau misalnya saya gak diutangi sama jenengan, nanti akibatnya akan gini. Kira-kira lebih meyakinkan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, walaupun ada sebagian orang, bisa rasa kakek ngomong lah, karpe apa? Ada sebagian orang seperti itu, ada. Akan tetapi, ya, secara umum, ketika kita berbicara serius, kita perbanyak kalimatnya, ya, itu akan lebih meyakinkan dan akan lebih terlihat keseriusan kita di dalam meminta. Makanya di sini dicontohkan oleh Nabi SAW, diperbanyak redaksinya. Ya Allah, hilangkan penyakit orang ini. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Antas syafi, engkau lah yang maha penyembuh. Dilanjutkan, la syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu, ya Allah. Sama, apa bedanya antara engkau maha penyembuh dengan kalimat berikutnya, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Apa bedanya? Kata para ulama, inilah bagian dari penekanan. Ya, bagian dari keseriusan kita ketika meminta, ya Allah, engkau maha penyembuh, artinya tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Dan ini kalimat diucapkan bukan cuma di lisan. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu, bukan cuma di lisan, tapi dimasukkan ke mana? Ke dalam hati. Kita harus yakin bahwa pasien ini tidak akan sembuh kecuali kalau Allah menghendaki dia sembuh. Dan ini salah satu keyakinan yang mendorong doa seseorang dikabulkan. Kadang-kadang kita ini gak disembuhkan sama Allah karena keyakinan kita bukan kepada Allah, tapi kepada obat atau kepada dokter atau kepada dukun. Wah, masa wis ngaji dukun-dukun bang, isin lah ya. Wis orang zaman mengdukun ya. Apa tadi keyakinannya ke dokter, keyakinannya ke obat, atau kepada ustadz yang meruqyah. Ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Jadi saya sampaikan ini supaya dokternya nanti enggak protes, ustadz. Apa bedanya bergantung sama dokter sama ustadz? Sama saja. Enggak boleh. Wah, nek iku lho ustadz sip. Ya, saya katakan seperti ini bukan untuk bombongi dokter, enggak. Memang kenyataannya sama. Bergantung sama dokter, bergantung sama ustadz, sama saja enggak boleh. Bergantung kepada dokter karena dokternya ahli dalam bidang tersebut, bergantung kepada ustadz karena ustadznya jerene rukyae manjur, jerene ya, sudah mujarab ya, sudah teruji. Kalau datang ke sana gue langsung mari ya. Ini sama saja enggak boleh ya. Loh, ustadz kita kan disuruh berusaha, betul, kita disuruh berikhtiar. Karena di dalam agama kita ada namanya hukum sebab akibat. Kita perlu berusaha. Pengen kenyang ya, ya makan. Pengen punya anak ya, bojo, ya, nikah. Terus apa lagi? Pengen kaya ya, kerja. Pengen sembuh ya, berobat. Itu namanya hukum sebab akibat. Tapi, ada tapinya, itu semua tidak akan berhasil kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang bekerja tidak kaya-kaya. Iya enggak? Ada enggak contohnya? Oh, oke. Betapa banyak orang yang berobat belum sembuh-sembuh. Dan betapa banyak orang yang menikah belum dikaruniai anak. Berarti penentu segalanya itu bukan ikhtiar. Penentu segalanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penentu segalanya adalah Allah, makanya ketergantungan hati itu bukan kepada ikhtiar, bukan kepada sebab, akan tetapi ketergantungan hatinya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita mengakui di hadapan Allah, la syifa'a, apa tadi? Illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang bersumber darimu ya Allah. Karena kalau engkau tidak berkehendak, tidak mungkin sembuh. Sekalipun didatangkan dokter yang paling ahli, yang paling senior, yang sudah pengalaman banyak, sekalipun obatnya mahal. Dan ini biasanya orang itu kalau sudah obatnya mahal, lebih apa? Lebih optimis. Ke obatnya larang ge. Ya. Dibandingkan beli obat yang harganya murah di warung misalnya. Lah obat tuku nang warung tuh aku nang apotik sing larang. Padahal kadang-kadang isine pada, kadang-kadang isinya sama. Cuman karena mahalnya, saya pernah dikasih cerita ketika dulu beberapa tahun yang lalu saya terkena liver. Dikasih tahu sama dokter, "Ustaz, ini kapsul mahal banget." "Oh iya? Iya, mahal banget. Tahu enggak ini apa, Ustaz?" "Apa?" saya bilang. "Ini temulawak, Ustaz." Temulawak engane. Jadi obatnya mbah-mbah kita dahulu sama saja. Godokan temulawak, cuman bedanya ini, Ustaz, ini temulawak sudah diekspor ke Jerman. Di Jerman di apa ya? Diolah, dibikin kapsul. Jadi ya isinya temulawak. Loh, kenapa kita enggak bikin temulawak? Kita enggak minum temulawak saja? Ya begitulah orang Indonesia itu nak impor sekang luar itu lebih apa? Lebih yakin, lebih percaya gitu. Oh, gitu ya ternyata. Kadang-kadang antara obat yang mahal sama yang murah sebenarnya sama saja isinya. Mungkin hanya kemasannya, atau mungkin ditambahi ini, ditambahi itu, dan seterusnya. Maka ketika kita berdoa, kita katakan la syifa'a illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Terus ditutup apa? Syifa'an la yughadiru saqaman. Yang aku minta ya Allah kesembuhan la yughadiru saqaman, yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Atau dengan kata lain, kita minta sembuh total. Bukan sembuh setelah itu kambuh lagi dengan penyakit yang sama, atau sembuh dari penyakit A setelah itu kena penyakit B. Mungkin enggak? Mungkin. Contoh, orang kalau kena liver disuruh banyak-banyak makan yang apa? Manis-manis. Karena orang liver itu hatinya sedang lemah, dia butuh energi banyak, maka dia butuh banyak-banyak makan yang manis-manis. Ya, teh, sirup, oh yang manis-manis lah. Livernya mari. Kenapa habis itu? Diabetes. Karena kebanyakan gula. Nah, ini kita enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah syifaan la yughadiru saqaman. Kita minta kepada Allah sembuh total. Jadi kalau kanker stadium 4, minta bersih sampai akar-akarnya. Kalau tumor sama juga, minta ya Allah bersih sampai akar-akarnya, tidak tersisa. Karena kadang-kadang orang dioperasi tumor masih tersisa apanya? Akarnya. Ternyata 1 tahun kemudian tumbuh lagi. Yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala adalah kesembuhan total yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Sip ora dongane? Sip. Kenapa? Karena yang nyontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan wes bablas angine. Iya nek bablas angine tapi wetenge silara kepriwe? Yang paling bagus doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuman sayangnya banyak di antara kita justru malah mementingkan doa-doa yang lainnya yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa sumbernya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumbernya hadis riwayat Bukhari dan Muslim antara lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan au utiya bihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membesuk orang sakit atau ada orang sakit dibawa ke beliau. Jadi ada 2 kondisi. Kadang-kadang beliau yang nyambangi, atau kadang-kadang beliau disambangi. Ada orang sakit dibawa ke rumahnya Nabi SAW. Dalam 2 kondisi ini, entah Nabi SAW datang atau didatangi sama orang, qala Nabi akan mendoakan adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqamam. Ada agak sedikit perbedaan kan? Ya. Jadi awalnya kita hafal apa? Allahumma rabban nas. Di sini langsung apa? Adhibil ba'sa rabban nas. Dibalik. Ini yang saya katakan tadi. Kadang-kadang apa? Ada sedikit perbedaan redaksi tapi intinya sama. Selain itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau mendoakan keluarganya ketika sakit, yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul, sambil beliau mengusap orang yang sakit itu dengan tangan kanannya. Sambil membaca Allahumma rabban nas adzibil ba'sa sampai akhirnya. Ini bisa ditambahkan. Selain mengucapkan doa tadi sambil apa? Mengusap tubuh orang yang sakit dengan tangan kanan. Ada tapinya. Apa tapinya? Kalau yang dijenguk non mahram aja ngemek-ngemek. Ayo ngono hadis Rasul. Hati-hati ya. Anak perlunya apa? Kecuali kalau memang dokter yang enggak bisa kecuali megang itu lain masalah. Ya. Tapi kalau Anda yang menjenguk, kalau itu bukan mahram Anda, ya, maka tidak boleh asal pegang-pegang. Ya, mendoakan enggak apa-apa. Mendoakan tidak apa-apa. Nah, ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berapa doa berarti? Berapa doa? Cuma 3. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain, ini sekedar contoh saja. Apa yang pertama coba tadi? La ba'sa tahurun insyaallah. Yang kedua? As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiaka. Berapa kali? 7 kali. Sebentar, saya tanya ini. Siapa yang sudah praktek baca doa ini kepada orang yang sakit? Angkat tangan. Setelah pengajian kemarin, bukan yang dulu. Ya. Sudah? Didik teman. Nun sewu njenengan ini yang hadir ini yang tadi tidak angkat tangan. Orang nasi ngelara nang omah. Masya Allah ya, sehat-sehat banget ya. Tilik. Enggak, bukan tilik, enggak tilik. Di rumah enggak ada yang sakit? Sehat semua? Masya Allah ya, berarti yang jenengan ya. Alhamdulillah. Saya tanya seperti ini bukan lagi doa muka-muka nasi ngelara, enggak. Akan tapi Masya Allah, ini Masya Allah sehat semua atau lupa? Ada 2 kemungkinan, enggak tahu, kemungkinan jawab sendiri jenengan ya. Ini doa yang kedua. Yang ketiga yang baru kita pelajari malam hari ini apa tadi? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Ya. Ini yang diucapkan oleh orang yang besuk. Si pembesuk ini yang diucapkan. Yang jadi pertanyaan, yang dibesuk alias si pasien ngomong apa, mengucapkan apa? Jawabannya, boleh bagi pasien untuk bercerita ngomong tentang kondisi yang dia hadapi. Boleh bagi pasien, orang yang dibesuk, orang yang sakit, untuk bercerita tentang kondisi yang dia hadapi, yang dia rasakan. Akan tetapi, alangkah baiknya sebelum cerita itu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini penting. Kenapa bisa demikian? Karena sebagian ulama seperti Imam Ibn Sirin, beliau mengatakan, "Idza hamidallaha al-'abdu qabla syakwa lam takun syakwa." Seandainya seorang hamba sebelum mengeluh dia memuji Allah, alhamdulillah, maka keluhan dia ini tidak dianggap sebagai sebuah keluhan. Tidak dianggap sebagai sebuah keluhan. Maka kalau misalnya ada orang besuk dia, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Terus apa? Ini saya agak sakit perutnya. Dan gak usah didramatisir. Nuhun sewu ya. Ada sebagian orang kalau cerita itu didramatisir. Saya pernah jenguk orang sakit. Ya. Ya, dia sakit, memang betul-betul sakit. Tapi ketika cerita, Ustaz, aku rasanya dasar pecah. Astagfirullahaladzim. Ya, ya enggak usah didramatisir, sakit, sakit, pusing, iya enggak apa-apa. Tapi ada sebagian orang seperti itu. Terlalu mendramatisir apa? Keadaan, ya. Enggak usah terlalu berlebihan. Kenapa? Karena orang yang sakit boleh atau tidak mengeluh itu tergantung motifnya apa. Ya. Orang yang sakit mengeluh, menceritakan kondisi dia, itu boleh atau tidak tergantung motivasi dia apa. Pertama, kalau motivasinya adalah mengekspresikan kekesalan dia, ingin mengungkapkan kejengkelan dia terhadap penyakit yang dia alami, maka ini hukumnya tidak boleh. Jadi Anda cerita, ya, lara banget untukku. Apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah mengungkapkan jengkel, kenapa sih datangkan lara? Ya. Saatnya mau manggung, ternyata kok sakit sebelum mau hujan. Ini penyakitnya ora tepat waktu temen. Kudune tuli. Engkau, ya ora kudune ora beberbelas. Kalau itu adalah ekspresi, ungkapan dari kekesalan, kejengkelan, ketidakterimaan dengan takdir Allah, maka ini enggak boleh. Jadi Anda cerita tentang apa yang Anda alami, yang Anda rasakan, apa motivasi Anda, maksud Anda apa? Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jadi orang mengeluh atau menceritakan apa yang dia rasakan berupa sakit, itu hukum boleh tidaknya tergantung apa motivasinya. Kalau dorongannya sebabnya adalah dia karena jengkel, karena kesal, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu menggambarkan ketidakterimaan dia terhadap takdirnya siapa? Allah. Makanya kalau kita perhatikan para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan ketika mereka sakit, mereka mengeluhnya kepada siapa? Allah. Ketika ada musibah, mereka mengeluhnya kepada Allah. Contohnya bapaknya Nabi Yusuf. Siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika menghadapi musibah yang berat, kehilangan putranya, kehilangan Yusuf, kehilangan Bunyamin dan seterusnya, sampai buta dan seterusnya, apa kata beliau? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku ini ngadu kesedihan, masalah kepada siapa? Kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 86. Jadi kalau motivasinya adalah karena mengungkapkan kejengkelan, ketidakterimaan, maka tidak boleh. Terus bolehnya bagaimana? Bolehnya itu kalau motivasinya dalam rangka memberikan informasi. Memberikan informasi kepada orang yang besuk atau kepada dokter, tidak apa-apa. Loh, kalau jenengan enggak cerita sama dokter, keluhannya apa, Mas? Saya enggak ngadu kecuali sama Allah, Pak Dokter. Lho kepriwe sih kula arep ngobati kepriwe? Sing dirasakan apa? Ras, ora ras. Wis we obat karepe, lho kepriwe sih? Yang dirasakan apa? Sakit perut, pusing, ya. Karena dokter mungkin bisa ngecek panas, iya, tapi kan isi perut, ya. Rasanya bagaimana enggak tahu dokternya. Ya. Maka kalau tujuannya memberikan informasi tidak apa-apa. Ya. Memberitahukan kondisi yang dia alami. Syukur-syukur diawali dengan tadi apa? Hamdalah, alhamdulillah. Gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah, masih agak sedikit pusing. Enggak apa-apa. Ya. Kalau tujuannya memberi informasi. Dalil bolehnya apa, Ustaz? Dalil bolehnya hal itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Pada suatu hari, kata Ibnu Mas'ud, saya menjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit parah. Faqultu ya Rasulullah innaka la tu'ak wa'kan syadida. Wahai Rasul, kamu sakitnya parah banget. Kamu sakitnya parah banget. Demam kamu ini parah banget. Faqala ajal iya wahai Ibnu Mas'ud. Yang saya rasakan memang sakit parah. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini kalau sakit rasanya parahnya itu dua kali lipat yang kalian rasakan. Ini Nabi cerita enggak? Cerita. Yang beliau alami ini rasa demamnya itu dua kali lipat beratnya yang kalian alami. Bahasanya di sini adalah kalau ada orang dua orang sakit digabungkan jadi satu, itulah yang saya rasakan. Nabi cerita atau tidak? Cerita. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzalika annalaka ajrain." Berarti kalau kamu sakitnya double, berarti pahala kamu juga double wahai Rasul. Ini pinter ini. Ibnu Mas'ud pinter. Ya. Jadi bukan seperti kita double, ya Allah, angel teman ya, orang kepenak teman ya, bukan seperti itu. Tapi Ibnu Mas'ud ini seorang yang cerdas. Seorang yang faham agama. Maka ketika beliau mendengar Rasulullah SAW sakitnya double-double, maka langsung beliau tangkap, oh ya berarti kalau gitu pahala kamu double juga wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ajal, dzalika kadzalik. Betul wahai Ibnu Mas'ud. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatan fama fauqaha. Muslim manapun yang menderita sesuatu, entah itu hanya karena tertusuk duri atau yang lebih berat dari itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, melainkan Allah dengan lantaran penderitaan itu akan menghapuskan dosa-dosanya, kama tahuttus syajaratu waraqaha. Dengan penyakit itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dosa yang ada dalam diri orang yang sakit akan berguguran seperti bergugurannya apa? Daun-daun yang ada di pohon. Jadi Nabi memberikan informasi kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Sekaligus memberikan motivasi buat orang-orang yang sakit. Dan khusus tentang hadis-hadis motivasi orang sakit akan kita bahas dalam adab yang kelima insyaallah, tentang menghibur orang yang sakit pada pertemuan yang akan datang. Maka terus hadiri kajian ini insyaallah. Terakhir pengumuman, ini pekan ketiga insyaallah. Jadwal saya pekan ketiga itu di Sabtu ba'da subuh di Masjid Agung Purwokerto Baitul Salam adalah fikih Asmaul Husna. Ya, membahas mengkaji tentang nama-nama Allah yang mulia. Itu habis subuh, kuliah subuh. Kemudian juga pekan yang ketiga besok malam Ahad kajian Tazkiyatun Nufus di Masjid 17 ba'da maghrib sampai Isya. Yang berkesempatan monggo bisa dirawi, semoga mendapatkan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.